Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis ilmu di salah satu masjid min masjidillah. Semoga majelis kita ini dirahmati oleh Allah Azza wa Jal dan diberkahi olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini ada sebuah tema yang diajukan untuk dibahas bersama, yang insyaallah sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu pembahasan terkait dengan kewajiban kita untuk berhati-hati dari media sosial, karena ya bahaya yang terkandung pada media sosial ini bisa ya mengancam dan bisa merusak ya rumah tangga. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Ya. Sebelum kita membahas ya lebih lanjut, kita awali dengan mukaddimah, yang semoga mukaddimah ini bermanfaat. Yaitu wajib bagi kita semuanya untuk mengingat bahwasanya keluarga itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jal anugerahkan atas seorang hamba. Nikmat bisa membangun, membina keluarga, ini adalah anugerah Allah Azza wa Jal yang sangat besar. Iya. Kalau masing-masing kita ingat tentang besarnya nikmat keluarga itu, insya Allah Ta'ala juga semakin ya merasa penting untuk menjaga keluarga itu. Sesuatu kalau kita menilainya sebagai sesuatu yang besar dan mahal, mesti akan berusaha untuk apa? Menjaga. Kenapa batu-batu itu ditaruh sembarang di tengah? Ya ini halaman kita, di depan rumah kita. Kita beli batu satu apa namanya, satu truk ya ditaruh biasa saja di depan rumah. Ya, sekian kubik dan seterusnya. Tapi giliran emas ya hanya sekian gram, kemudian kita simpan di mana? Di rumah. Itu pun di ruangan yang ya dirasa paling aman. Ya, dimasukkan di lemari yang paling apa? Bagus, dikunci lagi dan seterusnya. Kenapa demikian perlakuannya berbeda antara batu dan emas? Karena ya kita mengerti betapa emas itu memiliki apa? Nilai. Ya. Ya kalau orang menganggap emas itu biasa seperti batu-batu, ya akan dibuang sembarang. Seperti anak-anak kecil yang belum mengerti tentang harta. Makanya mereka ya dikatakan safih, yang kita tidak boleh menyerahkan harta kita kepada mereka, sufaha. Ya. Kalau ada anak yatim, jangan diberikan harta mereka kepada mereka untuk mereka olah. Kita simpan sebagai aulianya. Kemudian diuji mereka sampai mereka mengerti dan bisa mengatur apa? Harta kita serahkan, kita berikan kepada mereka. Karena mereka sudah mengerti nilai harta bagi apa? Kehidupan mereka. Ya. Demikian Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk tidak memberikan harta-harta itu kepada sufaha. Ya, orang-orang yang safih. Sehingga ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat nikmat yang besar ini. Keluarga adalah nikmat yang sangat besar. Cukuplah beberapa poin berikut menunjukkan betapa besarnya nikmat mada keluarga. Yang pertama, ya, keluarga atau menikah, yang namanya keluarga diawali dengan apa? An-nikah. Hadihi min sunani al-anbiya wal rusul. Menikah itu adalah salah satu sunnah, ya, ajaran para nabi dan rasul. Ya. Jadi ketika seorang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla membangun keluarga, artinya Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Itu saja sudah sebuah nikmat yang sangat besar. Walhamdulillah Allah mudahkan saya bisa membangun, membina keluarga. Iya. Para nabi, para rasul ya tazawwajun, mereka menikah. Ya. Bahkan nabi kita alaihi salatu wassalam beliau marah ketika ada ya sebagian sahabat berniat untuk tidak apa? Menikah. Niatnya baik. Maksudnya niat untuk memanfaatkan hidupnya hanya untuk apa? Beribadah. Di antara mereka ada yang mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Yani saya akan gunakan waktu untuk apa? Ibadah. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wassalam murka beliau. Ya, beliau mengingatkan bahwasanya beliau adalah atqakum wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Namun saya sholat malam, saya juga apa? Tidur. Saya berpuasa, saya juga apa? Berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi apa? Wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, diantaranya juga mada an-nikah, falaysa minni. Dia bukan dari golonganku. Ya. Maka bersyukurlah ayuhal ikhwah wal akhwat, ummahat, ya, ketika Allah memberikan kepada kita semuanya ini nikmat untuk berkeluarga. Ini nikmat yang sangat besar karena an-nikah dan membangun keluarga itu min sunani al-anbiya war rusul. Termasuk dari sunnah para nabi dan rasul. Sanian yang kedua, di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya nikmat berkeluarga, ya, karena membangun keluarga itu perkara yang makmur bihi, perkara yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tentu sesuatu itu adalah mada? Ibadah, ya atau tidak? Ibadah, sesuatu yang mamduh, yang terpuji. Ya, tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang tidak terpuji. Tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung masalih, maslahat-maslahat. Nabi mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Tazawwaju, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud, yang subur, al-wadud, yang penyayang. Karena aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berbangga dengan banyaknya apa? Umat. Fa an-nikahu, nikah itu dan membangun keluarga adalah perkara yang makmurun bih, perkara yang diperintahkan oleh syariat ini. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, Yang ketiga, di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya nikmat az-zawaj, nikmat menikah dan membangun keluarga, ya. Di dalam amaliyah ini, ibadah ini, dalam menikah dan membangun keluarga itu, ya, akan terlahir amalan-amalan dan masalih yang sangat banyak yang tidak akan terwujud atau mungkin sulit untuk terwujud, ya, kalau seorang tidak membangun apa? Keluarga. Sekian banyak masalih, maslahat-maslahat, ya, dengan pernikahan akan terwujud. Kalau tidak dengan pernikahan, sulit untuk terwujud atau mungkin juga tidak akan terwujud. Ya. Coba kita lihat beberapa masalih, maslahat-maslahat. Yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, adalah adanya ketenangan. Ya. Ketenangan yang, ya, muncul pada masing-masing suami dan apa? Istri. Ya. Taib. Litaskunu ilaiha. Termasuk tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan, ya, masing-masing kalian ada namanya pasangan-pasangan untuk kalian bisa mendapatkan ketenangan kepadanya, litaskunu ilaiha. Kemudian muncul mawaddah warahmah. Ya. Itu semuanya di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Ketenangan itu muncul, as-sakinah, al-mawaddah, warahmah. Ya. Tapi barangkali ada sakinah yang dirasakan selain dengan menikah, namun berbeda. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Ini diantara apa? Maslahat yang didapatkan. Kemudian berikutnya, ikhwatil kiram, diantara masalih adalah, ya, membantu seseorang untuk, ya, bisa menundukkan pandangan dan menjaga mata, ya, kehormatannya, kemaluannya. Sangat dibantu dengan adanya mata an-nikah ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Disebutkan di antara manfaat Nabi, manfaatnya, karena dengan menikah itu aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan mata pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga al-farj, ya, kemaluan. Ya. Taib. Bagi yang tidak bisa, ya, belum mampu, diberi oleh Nabi alaihi wasallam jalan keluar. Ya. Barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dia apa? Berpuasa. Ya, ini mungkin terwujud dengan sebab yang lain, yaitu dengan apa? Ya, siam, berpuasa. Ya. Tetapi tentunya, ya, berbeda dengan ketika seorang apa? Menikah. Faman lam yastati fa'alaihi bisyam fa'innahu lahu wija. Ya, hendaknya dia berpuasa karena dengan itu puasa itu menjadi benteng dan tameng bagi dia. Ini maslahat. Maslahat berikutnya, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, adalah, ya, munculnya amalan-amalan yang agung seperti tarbiyah. Ya. Munculnya amalan-amalan yang agung seperti tarbiyah, pendidikan. Mau tidak mau yang namanya suami, ya, ditanya oleh istrinya beberapa ahkam, hukum-hukum apa, syariat, dia harus bertanggung jawab untuk apa, ya, memberikan jawaban, mencarikan jawaban, atau seandainya dia memiliki ilmu untuk dia memberikan apa, ya, tarbiyah, mendidik akhlak istrinya, mendidik anak, akhlak apa namanya, ya, keluarganya kalau belum punya anak, ya. Wabillahi taufiq, ya. Yang ini mungkin tidak akan terwujud kalau tidak apa namanya menikah. Belum menikah kadang orang tidak berpikir masalah haid, masalah nifas, tidak, ya, pernah berpikir tadinya. Tapi begitu punya istri, nah, berpikir keras. Ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, ini bagaimana saya ini? Darah kok keluarnya sehari keluar, sehari tidak, sehari keluar, sehari tidak, gimana ini? Bingung, ya kan? Akhirnya berpikir, oh ya, nanti saya tanyakan. Ya, muncul upaya untuk menuntut ilmu. Ya kan? Pergi ke ustaz, pergi ke majelis taklim. Dia tulis apa namanya? Ya, soal, tanya kepada ustaz. Soal sudah diajukan, tidak dijawab sama ustaz, dikejar ustaznya. Ya kan? Ustaz, ini saya punya problem. Ya. Akhirnya tanya. Ya. Setelah dapat tidak berhenti, ya kan? Datang ke istrinya. Ini tadi sudah saya tanyakan ke Ustaz. Seperti ini pertanyaannya. Jawabannya seperti ini. Setelah itu, ya, jadilah amalan bagi sang istri yang amalan itu pahalanya mengalir. Ya atau tidak? Ya. Yang mungkin dengan tanpa menikah tidak terwujud atau sukar untuk terwujud. Ya. Wabillahi taufik. Kalau bahasa apa namanya Banyumasanya barangkali lah nyong anu udu ustad, saya bukan ustad, ya. Orang mikir apa namanya ngajari orang, nah, sebenarnya tidak seperti itu, nah, ya. Jadi tidak berpikir untuk membahas masalah itu. Begitu menikah dia berpikir, bisa difahami ya, ya. Muncul amaliyahnya, tarbiyah. Amaliyah berikutnya, ya, adalah mada as-sadaqat. Yang tadinya mungkin ketika bujang dia sedikit sodakohnya, ya, ngeluarkan duit juga rasanya apa? Susah, ya kan? Paling untuk sendiri, foya-foya, ya. Gajian sebulan, ya paling untuk dirinya, untuk beli baju, untuk beli apa, untuk dia itu saja sudah. Ya. Tapi begitu dia sudah punya istri, apalagi sampai punya anak, kira-kira apa yang akan muncul dalam apa? Kehidupan dia, muncul sodakot. Sampai Nabi mengatakan, engkau letakkan suapan ke mulut istrimu, itu adalah mada? Sodakoh. Ya. Taib. Sodakoh itu. Jadi setiap hari seorang suami itu sodakoh. Yang kalau dia tidak berkeluarga, mungkin sodakohnya apa? Sedikit. Pagi dia harus beli beras. Ya. Malam-malam dilapori istrinya. Ya. Suamiku, ini beras habis ini. Ya, kan? Ya. Mesti berpikir, ya enggak? Mesti berpikir, oh ya habis, bukannya enggak punya uang. Ya, punya uang cuma apa? Ya, enggak mikir urusan dapur. Ya, besok tak belikan. Atau jika perlu, malam ini. Karena besok harus apa? Harus masak untuk anak-anaknya. Keluar malam-malam. Ya. Beramal akhirnya. Malam-malam keluar untuk cari apa? Beras. Kalau suami istri bisa berpuasa. Ya. Kalau belum punya anak, lawislah. Enggak usah dipikir, besok puasa dulu. Itu kalau suami istri. Tapi kalau sudah ada anak-anak, tidak bisa seperti itu. Ya bapak bisa puasa, itu anak-anak. Masa puasa? Oh ya, keluar. Cari beras, ketuk tetangganya. Ya, yang penjual, beli beras. Ya. Wabillahi taufik. Hal-hal yang sederhana seperti ini, ikhwatil kiram. Yani menunjukkan bahwasanya ya, nikmat keluarga adalah nikmat yang mada? Azimah, yang sangat besar. Memunculkan mada? Amaliyah-amaliyah yang sangat besar. Berikutnya di antara amaliyah yang lain adalah tarbiyatul aulad. Ya, kalau kemudian diberi anak, ya, maka ini akan muncul lagi amalan yang besar, amalan yang diharapkan tidak akan putus nanti setelah dia apa? Mati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insan, in qata'a amaluh. Jika seorang itu mati, akan terputus mada amalannya. Illa min salasin, kecuali ya, dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah. Sodaqoh jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yadu'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang ini tidak mungkin terwujud kalau orang tidak apa? Menikah. Ya kan? Tidak mungkin orang punya anak. Ya. Baik, kecuali dia dengan mata an-nikah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini mungkin tiga perkara yang ingin saya ingatkan saja, ya, terkait dengan apa? Perkara yang menunjukkan betapa besarnya apa? Nikmat keluarga. Ya, agar kita mengerti betapa besarnya nikmat ini. Ya. Ketika mengerti sebuah nikmat itu besar nilainya, maka mendorong dan memotivasi seseorang untuk apa? Bersyukur. Ya, ya seperti tadi dia, kenapa dia simpan emas itu di mana? Di kamarnya. Dijaga baik-baik. Kalau ada kotak, dimasukkan kotak. Kotaknya digembok. Ya, dimasukkan ke dalam apa? Ya, lemari. Ya, ditaruh di salah satu apa? Rak. Raknya ditumpuk apa namanya? Baju, biar tidak kelihatan. Nanti setelah itu tutup lagi, kunci lagi, gembok lagi. Kamarnya digembok. Ya. Begitu kamarnya digembok, rumahnya digembok. Tidak cukup itu, kasih pagar keliling. Ya. Dikasih lagi apa? Rantai. Rantainya digembok yang mahal. Ya, ya. Begitu kan? Ya, ya seperti itu, karena dia mengerti nilai harta ini. Ya, emas 1 kilo di dalam rumah, masa tidak dia jaga? Dia jaga sebaik-baiknya. Ya, tapi batu satu kubik tadi, dua kubik di luar dibiarkan, ya, di ler, ya kan, biar kepanasan. Tidak ada yang memikirkan. Ya. Kenapa, ikhwan? Karena ini mahal. Sehingga dia jaga baik-baik. Maka ketika seorang memahami dan menyadari bahwasanya nikmat keluarga itu adalah nikmat yang sangat besar, ya, dan ibadah yang azimah, ibadah yang sangat agung, maka dia berusaha untuk menjaga keluarga itu. Jadi faedahnya ketika kita mengingat betapa besarnya nikmat ini, yang pertama mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mendorong kita untuk menjaga nikmat tadi. Mendorong untuk kita menjaga nikmat tersebut. Semakin dia meyakini dan mengetahui betapa besarnya nilai sebuah nikmat, maka dia akan berusaha untuk apa? Ya, menjaga. Iya. Sampai di sini insya Allah difahami. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Masuk kepada masalah yang kedua. Yaitu mengingatkan bagian-bagian yang sangat mendukung dan ada dalam keluarga. Yani keluarga itu terdiri dari apa saja. Ya. Baik. Tentu yang namanya keluarga itu diawali dari menikahnya apa? Ya, dua orang insan. Rajul wal mar'ah. Ya. Berawal dari situ. Kemudian setelah itu apa? Ya, muncul keturunan. Aulad, banin, banat. Iya. Ya. Dan namanya keluarga itu tentunya juga ya, ada kerabat yang mengitari. Ya. Ada bapaknya, bapaknya, kakeknya. Ada kemudian kerabat, paman, bibi, dan akhirnya. Dan namanya keluarga itu tentunya juga ya, tidak lepas dari lingkungan. Ya, tidak lepas dari lingkungan yang mengitarinya. Ini kurang lebih ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Ketika kita berbicara tentang keluarga, artinya tidak lepas dari pembicaraan tentang suami. Karena suami itu tidak atau adalah bagian dari apa? Keluarga. Berbicara tentang apa? Keluarga artinya tidak lepas dari berbicara tentang kaum wanita sebagai apa? Istri. Berbicara tentang keluarga tidak lepas dari pembicaraan tentang aulad, anak-anak. Ya. Yang itu adalah bagian dari keluarga. Berbicara tentang keluarga juga tidak lepas dari mana yang berada di sekitarnya berupa kerabat-kerabat termasuk juga tetangga. Baik, kita ringkas dalam empat perkara ini saja. Ya. Nah. Artinya empat perkara ini ya adalah perkara yang sangat mempengaruhi baik buruknya apa? Keluarga. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Keluarga tanpa suami ya tidak ada. Ya. Baik. Illa kecuali asya, kecuali perkara yang terjadi namanya. Tapi secara umum namanya keluarga ya ada apa? Suami. Ada istri. Ada anak-anak. Ya. Yang punya cucu ya berarti sudah ada cucu Pak ya. Ya, sudah simbah berarti. Baik. Ada kerabat yang mengitarinya. Ada kakek, ada nenek, ada tetangga, kerabat. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita sebagai seorang muslim tentu mendengar apa yang Allah perintahkan. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya keluarga itu ternyata terdiri dari sekian banyak komponen ini. Ya, keluarga itu terdiri dari sekian banyak komponen. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjaga diri kita dan apa? Keluarga kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilalun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan sifat ini. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang mau memperhatikan dan akan mengambil manfaat dari ayat yang dibacakan. Karena dia orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya. Tidaklah kaum muslimin dipanggil, tidaklah Allah memanggil dengan sebutan iman kecuali yang datang sesudahnya adalah perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah apa? Larang. Termasuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Ya. Wa ahlikum, dan keluarga apa? Kalian. Naron, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan apa? Batu-batu. Ayat ini menunjukkan wajibnya, wajib ikhwan. Wajib bagi kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Keluarga berarti masuk di dalamnya ya, istri-istri kita, azwaj. Dan juga masuk di dalamnya apa? Anak-anak kita. Masuk di dalamnya kerabat juga. Ya, diawali dengan menjaga diri kita. Kemudian keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Kerabat kita juga demikian. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashirotakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ayat yang mulia ini ya, menunjukkan wajibnya kita, sekali lagi wajibnya kita untuk menjaga apa? Keluarga kita. Terlebih kita sudah mengerti tadi bahwasanya keluarga itu adalah nikmat yang sangat apa? Besar. Nikmat yang sangat besar. Usyukurullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Sebelum kita lanjutkan ikhwatul kiram, ya, terkadang di tengah keluarga ada masalah. Ya, kita punya masalah, punya problema. Namun ketika seorang duduk sebentar saja, kemudian dia yufakir, dia memikirkan betapa besarnya nikmat itu. Muncul semangat baru. Ya, iya ya, dulu waktu saya bujang, dulu waktu saya masih gadis. Ya. Nah, sekarang saya diberi oleh Allah nikmat seperti ini, kok tidak bersyukur. Ya. Hanya gara-gara melihat anak-anak pada kelahi kemudian merasa apa namanya berat. Ya itulah konsekuensi punya anak banyak yang sih pada kelahi, ya kan? Yang besar kelahi nakali anaknya, adiknya dan seterusnya. Itu masalah problema untuk kita pikirkan. Muncul semangat baru. Enggak, ini justru nikmat yang besar yang harus saya hadapi. Ya. Ya, kembali pada permasalahan. Allah memerintahkan kita untuk mada, untuk menjaga keluarga kita. Artinya berarti kita ada perintah untuk menjaga diri kita. Karena kita adalah bagian dari apa? Keluarga. Kita diperintahkan untuk menjaga istri-istri kita. Karena mereka adalah bagian dari apa? Keluarga. Menjaga anak-anak kita. Karena anak-anak kita juga bagian dari mana? Keluarga. Menjaga kerabat-kerabat kita. Karena ini juga sangat memberikan pengaruh pada sebuah apa? Keluarga. Iya. Ikhwatil kiram. Rahiman rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Nah, rincian dari ayat ini. Ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, tentunya ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Misal sebagai contoh. Ya. Termasuk yang dijaga adalah istri-istri kita. Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau berwasiat kepada kita untuk kita berbuat baik kepada istri-istri kita. Istausu bin nisa'i khairan. Ya. Berbuat baiklah kalian, berikanlah nasihat kepada istri-istri kalian, wasiat dari Nabi alaihi wasallam untuk kita berbuat baik kepada apa? Istri-istri kalian. Istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila. Ya. Ya. Karena mereka itu ya, diciptakan dari apa? Abdila, tulang rusuk. Ya. Yang tulang rusuk itu apa? Bengkok. Ya, kan? Sampai Nabi mengatakan, ya, kalau kamu paksa untuk diluruskan maka akan apa? Ya, patah. Kalau kamu biarkan akan tetap apa? Bengkok. Istausu bin nisa'i khairah. Ya, ini berarti kewajiban untuk seorang suami ya, memikirkan, mendidik istrinya dengan baik. Ya, dengan penuh kebaikan, kelembutan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan apa? Baik. Ini semuanya adalah tafsiran dan rincian dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yubayyin wa yuwaddih wa yufassir. Juga tayib, ini terkait dengan istri. Ada perintah-perintah khusus, ada ajaran-ajaran khusus bagaimana kita menjaga istri-istri kita. Terkait dengan anak-anak juga demikian. Ada perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul secara khusus untuk menjaga apa? Anak-anak kita. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dalam tempat tidur apa? Mereka, antara laki-laki dan wanita, walaupun mereka adalah saudara apa? Kandung. Pisah agar terjaga akhlaknya. Ya. Di satu sisi diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. Dan ini adalah ibadah yang paling agung, rukun yang paling agung, ba'da syahadatain. Ya. Artinya diajari anak-anak itu berwudu, diajari anak-anak itu suratul fatihah, diajari mereka itu untuk apa, mengerti bagaimana tata cara sholat, ajari mereka. Qaulan wa fi'lan, baik ucapan atau perbuatan, ajari mereka. Sampai mereka bisa melakukan ibadah yang agung ini, wahiyas sholat, yaitu apa? Sholat. Bukan sekedar perintah saja, ayo sholat, ayo sholat. Bukan seperti itu, ajari. Betul-betul diajari, diambil tangannya, dipegang tangannya, diajari wudu, diajari sholat. Ya, diperhatikan waktu-waktunya, dibangunkan waktu sholat, diajak terus. Tidak dan jangan putus asa. Ini termasuk bentuk kita melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. 3 tahun kita perintah dengan tanpa putus asa. Kalau sampai umur 10 tahun dan insya Allah tidak akan terjadi. Ketika seorang sejak awal ini sudah serius, dengan baik, dengan lembut. Ya, tidak akan terjadi insya Allah. Ketika 10 tahun dia tidak akan sholat atau tidak mau sholat, wadribuhum, pukul dia. Itu pun dengan aturan. Pukulan-pukulan yang ghaira mubarrih, yang tidak apa? Membahayakan, tidak menyakiti, tidak melukai. Dan diantara yang diperintahkan adalah memisahkan mereka dalam tempat tidur apa? Mereka, agar akhlak mereka baik. Ya, memiliki rasa malu, ya. Mengerti tentang aurah, ya. Mengerti tentang, terbiasa nanti dia, tidak ikhtilat, ya. Terdidik sejak apa namanya, sejak dini. Jadi orang-orang yang baik, memiliki malu, memiliki ya, adab yang islami, yang syar'i. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Termasuk juga perkara yang merupakan bagian dari keluarga. Ada yang saya lupa tadi, tidak saya sebutkan. Saya hanya menyebutkan berapa tadi? 4. Ya. Di antara yang penting juga adalah ya, tempat kita tinggal. Ya. Yang namanya berkeluarga mesti ada tempat tinggal, kan demikian. Apa ada yang tidak ada tempat tinggal? Ya. Ya. Di bawah pohon beringin, ya kan, sudah punya anak, ini kan tidak kan, mesti, ya kalaupun memang ada yang di bawah pohon beringin, insya Allah juga akan apa namanya, berusaha membuat apa namanya, ya, sekat-sekat akhirnya jadi rumah lagi, ya, baik, ya, kan demikian ya, ya, ini Islam juga memperhatikan untuk, ya, bagaimana kita ini mengatur rumah yang kita tinggal di dalamnya. Dan ini tentu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah bagian dari ya, melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sampai Nabi mengatakan di antara sabda beliau terkait dengan rumah-rumah yang kita pakai. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. yakni gunakan rumah kalian untuk sholat, sholat-sholat sunnah. Gunakan rumah kalian untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah apa? Al-Baqarah. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Terkait dengan kerabat, terkait dengan tetangga, yang itu juga sangat punya pengaruh bagi keluarga kita. Kita pun juga diperintahkan untuk memperhatikan mereka. Ya. Karena mereka juga ya, memiliki andil di dalam apa? Di dalam baiknya keluarga yang kita bina. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu, au fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti apa? Tetangganya. Hendaknya dia muliakan tetangganya. Iya. Wabillahi taufiq. Ajari anak-anak kita untuk memuliakan tetangga. Ajari anak-anak kita untuk tidak menyakiti tetangga. Ajari istri kita untuk tidak menyakiti tetangga. Ya. Karena dengan baiknya kita kepada tetangga, biidnillahi azza wa jal juga ya, menjadi sebab baiknya mereka kepada apa? Kepada kita. Iya. Iya. Kalau kita baik, ya, tetangga mungkin akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Bukan menjadi orang-orang yang cuek. Sebagaimana kita juga tidak cuek. Ya. Ada hal-hal yang membahayakan anak-anak kita. Ya, mereka datang. Pak, itu anaknya jenengan. Ya, bermain-main sama fulan-fulan-fulan. Bahaya itu, Pak. Oh iya. Jazakallah khairan. Ya. Ya. Karena kita juga baik dengan apa? Tetangga. Ila akhirnya. Intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, ayat ini penerapannya, ya, rinciannya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana agar keluarga itu baik. Semua komponen dalam keluarga itu telah diajari oleh Nabi bagaimana kita memperbaikinya. Istri, anak, suami, rumah yang kita apa? Tinggal di dalamnya, tetangga, kerabat yang mengitari apa? Kita. Ya. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memang benar. Tidak ada yang tersisa dalam agama Islam ini kebaikan kecuali telah dia apa? Diterangkan. Sebagaimana tidak ada kejelekan, ya, yang manusia, ya, akan mendapatkan madarat dengan kejelekan itu kecuali Islam telah memperingatkan dari kejelekan-kejelekan tersebut. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dari sini dua mukaddimah ini, ikhwan. Ya. Baik, mukaddimah yang penting untuk kita apa namanya? Ya, renungkan senantiasa. Mukaddimah yang pertama tadi adalah mengingatkan tentang betapa besarnya nikmat pada keluarga. Kemudian yang kedua, ya, perintah untuk kita menjaga apa? Ya, keluarga. Ya, karena itu nikmat yang sangat besar. Dan perintah untuk menjaga keluarga artinya perintah untuk menjaga semua komponennya. Ya, istri, anak, ya, suami, lingkungannya, termasuk juga rumah, dan seterusnya. Dan ini semuanya sudah dirinci dan dijelaskan dengan detail dan sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinciannya, tafsilnya adalah dengan kita mempelajari agama yang mulia ini. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian kita masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu apa yang sedang kita bahas bersama. Terkait dengan apa namanya bahaya media sosial. Ya. Naam. Yang akan mengancam keutuhan rumah tangga kita. Bisa menjadi sebab perusak yang menghancurkan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ini. Ya. Ya. Kalau tadi urusan dunia, yaitu emas yang kita simpan. Kita saja demikian apa? Teliti, hati-hati, serius dalam apa? Menjaga. Lalu apakah dikatakan berakal seandainya kita tidak lebih menjaga keluarga kita. Artinya kalau kita berakal, tentunya penjagaan kita kepada keluarga lebih daripada apa? Penjagaan kita kepada emas. Emas hilang, sudah hilang. Cari lagi. Ya kan? Ya. Apalagi emasnya lebih berat ya, sampai 70 kilo. Ya kan? Ya. Cukup itu 10 kilo. Emas juga itu. Ya. Kan demikian. Ya. Ah. Kalau nikmat keluarga ini, ikhwan. Kalau sampai rusak. Ya. Kalau sampai rusak, kalau sampai kemudian bubrah, ya, yang merasakan akibat kerusakan itu siapa? Satu orang saja? Atau dua orang? Atau tiga orang? Atau umat? Bisa tadi dibayangkan. Yang rusak semuanya. Ya. Suami rusak, istri rusak, anak rusak. Ya. Kerabat juga saling apa namanya? Ya. Di lingkungan juga, akhirnya masyarakat juga punya pengaruh, bahkan mungkin bisa jadi menjadi sebab kerusakan sebuah negeri. Wabillahi taufiq. Sehingga jangan heran kalau iblis itu memilih orang-orang yang atau pengikut yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Iblis itu punya pengikut. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna iblis, sesungguhnya iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Dia meletakkan arsnya, singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia mengutus sarayanya, pasukan-pasukannya untuk membuat apa? Fitnah. Fa adnahum manzilatan minhu a'dhamuhum fitnatan. Maka di antara pasukan-pasukan iblis yang akan menjadi orang-orang terdekatnya iblis, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar apa? Fitnahnya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang dekat dengan iblis. Datang pasukannya kembali, iblis saya telah melakukan ini itu. Dianggap biasa oleh iblis. Padahal fitnahnya besar juga. Sampai datang apa? Di antara saroyanya mengatakan, saya telah yufarriq, telah memisahkan antara fulan dengan apa? Fulana, merusak keluarga. Ya. Taib. Dipuji oleh iblis, anta-anta, engkau yang terbaik. Dipuji-puji oleh siapa? Iblis. Jadi permasalahannya bukan sederhana, pisah dan rusak sebuah keluarga. Tidak sederhana. Tetapi setidaknya sekian banyak maslahat tadi yang kita sebutkan. Hancur atau tidak? Hancur. Anak-anak yang seharusnya menjadi anak-anak yang soleh, rusak. Ada istilah broken home. Ya. Rusak keluarga, ya. Anak-anak pada di pinggir jalan, ya, pakai baju-baju hitam, pang, seperti campur laki perempuan, mandi saja tidak pernah, ya. Apalagi mikir sholat, apalagi mikir ibadah, ya. Meminta-minta di sana sini menjadi sebab apa namanya kerusakan. Yang merasakan siapa coba? Ya. Masyarakat, ya atau tidak? Pemerintah pun mikir masalah ini. Ya. Mereka menjadi sebuah komunitas yang sangat besar. Ya. Yang inginnya adalah hidup bebas. Hidup bebas sudah. Akhirnya sudah kerusakan. Negeri akan merasakan. Ya. Ya. Harapan orang tua yang kemudian biidnillah nanti setelah mati. Amalan terus mengalir. Karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang apa? Soleh. Pudar. Munculnya amalan-amalan yang baik berupa apa namanya? Tarbiyah kepada anak. Nafkah kepada anak. Bubar juga. Karena anaknya sudah tidak menganggap bapaknya sebagai bapak, ibunya sebagai ibu. Bubar. Ya. Ya. Kalau pisah bapak bawa anak, ibu bawa anak juga, masing-masing bawa anak. Pengadilan memutuskan masing-masing bawa anak. Terkadang di antara kedua orang tua ini mendidik anak-anaknya untuk membenci siapa? Ya. Orang tuanya. Itu bekas, itu bapakmu itu. Ya. Akhirnya dididik untuk membenci siapa? Bapaknya. Sang ibu demikian. Sang bapak ya juga demikian. Anaknya yang dibawa dididik untuk membenci siapa? Ibunya. uququl walidain. Terjadilah apa? Ya. Uququl walidain. Ya. Durhaka kepada orang tua. Jadi kerusakan yang terjadi di rumah tangga itu bukan perkara yang sederhana. Maka jangan heran kalau orang-orang yang bisa merusak keluarga itu di sisi iblis adalah ya yang paling dekat dengan apa? Iblis. Ya, pengaruhnya besar. Akibatnya demikian besar. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka kewajiban kita apalagi ya kalau saya dan Anda sebagai suami tentu sebagai ya pemimpin keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Anda sebagai istri-istri ummahat, maka ummahat juga punya tanggung jawab karena Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, al mar'atu seorang wanita itu adalah ra'iyah. Dia punya amanah tanggung jawab atas rumah suaminya dan apa? Anak-anaknya. Wa hiya mas'ulah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia apa? Dia pegang sebagai amanah. Anak-anaknya, ya. Suaminya keluar rumah mencari nafkah. Kadang sampai seminggu bekerja, kadang sampai 2 hari, 3 hari tidak pulang, ya, berjuang untuk apa mencari rezeki yang halal. Ya. Maka sang istri hendaknya di rumah juga demikian, melaksanakan amanah, menjaga harta suaminya, mendidik anak-anaknya, menjaga rumah suaminya. Azim, ini amalan yang besar. Ya. Ya. Jangan dianggap amalan yang sedikit, wahai kaum wanita. Sampai Nabi mengatakan, bagi wanita mudah untuk masuk surga, biidnillah. Mudah untuk masuk surga. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahroha, kemudian berpuasa apa? Ya, Ramadan. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, kemudian mentaati apa? Suaminya. Qila laha, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam jannah dari pintu jannah manapun yang kamu apa? Suka. Hanya itu saja tadi. Ya. Jadi di rumah itu sesungguhnya wanita dimuliakan. Di rumah wanita itu ya dimuliakan oleh syariat. Karena yang ada di hadapan dia adalah sebuah keluarga, calon-calon penerus dakwah ahli sunnati wal jamaah. Yang ada di dalamnya adalah pekerjaan yang agung yang mengantarkan dia untuk masuk dalam jannah dari pintu jannah manapun yang dia apa, suka. Ya. Nikmat wanita itu sesungguhnya dimuliakan oleh Islam. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kewajiban kita adalah betul-betul berhati-hati dari segala perkara yang bisa merusak apa? Keluarga, apapun sebabnya. Dan di antara sebab-sebab yang sangat besar saat ini dan telah terbukti ya menjadi sebab kerusakan keluarga adalah apa? Medsos, media sosial. Ya. Dan ini bukan satu-satunya sebab. Ya. Banyak sebab. Ya. Tetapi ini di antaranya. Ya. Baik. Media sosial itu apa sih ya? Ya. Macam-macam ya. Facebook, kemudian apa namanya? WhatsApp, Telegram, Twitter, ya. Ya, ini media-media sosial. Media yang ya, ya orang bisa berhubungan dengan orang apa? Banyak ya. Nah. Wabillahi taufik. Di antara madorotnya, kalau kita bicara madorot, insyaallah ini sesuatu yang semuanya sudah tahu sebenarnya ya. Ya. Sampai ada kalimat yang seakan-akan sudah dihafal oleh banyak orang. Ya. Medsos itu atau HP itu ya, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang apa? Yang dekat. Ya kan? Itu saja sudah merusak keluarga. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang apa? Yang dekat. Lah orang satu meja, ya. Suami, istri, anak, ya kan? Kemudian simbah, nanti simbahnya melu-melu, ya kan? Semuanya pada megang apa namanya? HP, ya kan? Kan dekat, ya kan? Dekat, tapi di alamnya masing-masing. Ya. Di alamnya masing-masing. Yang ini suami ngurus siapa enggak tahu, ya. Yang istri juga demikian, ya kan? Sampai ditanya enggak nyambung ya. Masa apa? Ya inilah namanya. Ya kita sedang apa namanya? Ya. Sedang bisnis dulu kok ditanya masa apa kok. Ya. jawabannya beda. Tanya yang ngalor jawabannya apa? Gitu. Ini mendekatkan atau menjauhkan yang apa? Yang dekat. Wallahi ikhwan, ini musibah. Ini saja sudah musibah, menyakitkan sudah. Ya. Anak, ya. Subhanallah, duduk di sofa, dekat dengan bapaknya, sibuk. Nah, dengan apa? Dengan HP. Ya. Dengan media sosialnya. Ini mafsadah yang pertama. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, misal. Ya. Di antara kewajiban seorang istri adalah, ya, tidak memasukkan orang yang tidak diizinkan oleh siapa? Suaminya, ya atau tidak? Ya. Baik. Sepertinya rapat rumah itu. Sepertinya rapat. Namun, dengan media sosial itu memasukkan orang yang tidak diizinkan oleh apa? Suaminya. Ya. Sekarang ada video call. Ya. Ya kan? Ada lagi pesan video. Ada pesan suara. Ya. Seakan-akan dia sendiri, namun dia sebenarnya sedang berhubungan dengan orang lain yang tidak diperbolehkan secara syariat. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Dan sebagian orang kemudian terjebak dengan itu. Ngirim videonya, ya, kepada orang yang bukan apa-apanya. Disimpan sebagai senjata oleh apa? Orang itu. Ah, saya sudah punya videonya. Ya. Ini tak sebarkan ini, ya. Ya. Nama kamu akan rusak. Ya. Ya. Jangan, jangan. Ya, jangan, tapi ada syarat. Ya. Ya. Diperalat. Karena dipegang itu. A'udzubillah min dzalik. Kalau kita bicara masalah itu terlalu banyak. Ya. Ya. Betapa banyak hubungan keluarga kemudian saling apa? Suami istri. Suami tidak lagi mencintai istrinya. Istri tidak lagi suka dengan apa? Suaminya. Ya. Akhirnya nikmat keluarga yang tadinya besar, ya, menjadi seakan-akan tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ya. Ada nilainya sama sekali. Ya. Nah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah. Belum lagi bahaya berikutnya. Ya. Ini tadi hubungan keluarga yang apa namanya, yang pecah, ya, renggang. Kalau dulu, ya, para ulama kita, kalau masuk rumah itu sudah langsung. Rumah itu adalah ya, tadi di antara nikmat keluarga adalah litas kunu ilaiha. Saya masuk ke rumah untuk saya mendapatkan ketenangan dengan apa? Berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak, senang duduk, ya. Ya. Kesempatan untuk mendidik, kesempatan untuk apa namanya bersengkrama, kesempatan untuk ya membuat orang tua suka, ya senang, tertawa, karena kita menghibur mereka dengan pembicaraan. Ya, sekarang masing-masing sibuk. Ya. Ya, kalau sudah masuk rumah, matikan itu semuanya. Ya. Ya. Gunakan waktu untuk anak-anak kita, gunakan waktu untuk istri kita, gunakan waktu untuk keluarga kita. Nabi Ali Shallallahu Wasallam kalau sudah masuk rumah. Istrinya bercerita, istri didengarkan baik-baik oleh Nabi. Ada apa? Didengarkan baik-baik. Ya. Sampai disebutkan adalah kisah Ummu Zara'in. Kisah yang panjang. Ya. Aisyah cerita. Cerita didengarkan oleh Nabi. Itu cerita kalau kita baca. Kita baca itu lama. Kita sendiri baca lama. Itu Rasul mendengarkan baik-baik. Kemudian Rasul memberikan komentar. Rasul memberikan masukan. Rasul memberikan pengajaran. Ya. Ketenangan yang ada dalam hidup. Ini jelas. Madarat yang pertama. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang apa? Yang jauh. Ya. Madarat berikutnya, yang ini juga akan merusak keluarga. Ya. Yaitu akan masuknya ke dalam keluarga tarbiyah yang sayyi'ah. Contoh-contoh teladan yang tidak baik. Ya. Ya. Kalau Islam tadi mengajarkan agar anak memiliki akhlak yang baik, dipisahkan antara dia dengan apa? Ya. Dengan adik-adiknya, kakaknya. Ya. Diajari mereka untuk sholat, mengenal Allah, mengenal agama Islam ini. Kalau sudah bermain dengan apa namanya, ya media sosial. Semua kejelekan bisa masuk. Akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Ya. Kemudian syubhat-syubhat, terkumpul padanya syubhat dan syahwat. Sampai ada sebuah kejadian. Ketika di Mamlakah Arabiyah Saudiyah terjadi peledakan bom di beberapa tempat, kemudian salah satunya tertangkap atau ada yang tertangkap masuk ke penjara, kemudian ya dilihat tentang orang ini, anak ini, ternyata anak ini meninggalkan ibunya yang sudah tua dan adiknya sendirian. Dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh bantuan. Ya. Alasan dia jihad. Ya. Dulu saja di zaman Nabi, ada seorang datang minta izin jihad kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dia ceritakan, bapak ibu saya menangis karena saya berangkat. Kata Nabi, jangan, pulang kamu. Fafihima fajahid. Berjihadlah kamu dengan berbakti kepada apa? Kedua orang tuamu. Jadikan kedua orang tuamu tertawa. Ya. Lah ini tadi, meninggalkan ibunya yang sudah tua renta, ya, adiknya, dengan alasan dia berjihad, padahal itu bukan jihad. Ya. Baik, sebagian mereka, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, mendapatkan fikroh-fikroh yang rusak itu dari internet, dari media sosial. Ya. Ya. Kita di dalam syariat yang mulia ini, diharamkan untuk kita berjidal, ya atau tidak? Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita tidak berjidal. Ya, dengan Ahlul Ahwa, tidak duduk dengan Ahlul Ahwa. Tapi dengan media sosial ini, akhirnya seorang duduk dengan Ahlul apa? Bidah. Akhirnya seorang berjidal dengan Ahlul Bidah. Sibuk di Facebook. Ya. Ya, bicara masalah politik, bicara, wah ribut sudah. Panas. Lisannya diem, tangannya ini. Gerak terus ya, sambil berdek ya kan. Muarahnya muncul kan sama dengan jidal sudah. Ya, marah orang ini. Ya. Enggak punya jawaban, searching sana sini, harus cari jawaban. Tembak sana, tembak sini terus sampai malam. Ya. Nabi enggak suka kalau seorang itu bergadang sampai malam. Ya. Rasul membenci tidur sebelum apa? Ya. Sebelum Isya wal hadis ba'daha. Dan ngobrol tidak ada manfaatnya sesudah Isya. Tapi kalau orang sudah bermain ini. Ya, sampai 11, 12, 1, 2, 3, 14. Ya jenis ma'a ahlul ahwa. Duduk dengan ahlul ahwa. Berdebat dengan ahlul ahwa. Ya. Rusak anak-anak kita. Dengan syubhat, dengan syahwat. Ya. Naam. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Saya tambah satu lagi ikhwatil kiram. Ya. Kalau tadi yang kedua tadi, dengan media sosial itu akan mendatangkan guru-guru yang jelek, pengaruh-pengaruh yang jelek pada keluarga kita. Ya anak, ya istri, ya suami, syubhat dan syahwat, yang akhirnya berujung pada rusaknya apa? Keluarga. Ya. Di antara perkara yang lain, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, ya, adalah seorang akan terjatuh kepada kemaksiatan yang tidak disangka betapa besar ya, dosanya nanti. Dosa yang berantai, dosa yang terus apa namanya mengalir. Iya. Iya. Seperti misalnya ikhwan, ya, makanya seorang harus berhati-hati dalam bicara. Seorang punya ya syubhat atau seorang punya apa? Ya. Pemikiran yang sesat kemudian dia sebarkan di grupnya. Ya. Atau ada hadis yang dia tidak apa, sepertinya dia akan berbicara kebaikan karena hadis yang dia sampaikan, padahal hadis itu palsu misalnya. Dia punya grup. Satu grup 200 berapa sekarang? 50 misalnya. Ya kan. Dan masing-masing anggota grup ternyata punya grup-grup lagi. Ya. Dia sebarkan sebuah pemikiran atau ide yang menyelisih syariat. Ya. 250 membacanya. Di antara mereka kagum. Disebarkan lagi kemana? Ya. Ke yang lain. Sebarkan lagi. Sudah entah sampai di mana itu berita. Bisa sampai ujung dunia ke ujung dunia. Al-Ghadib, dusta. Ya. Pemikiran-pemikiran yang rusak, yang sesat. Ya. Orang tidak memikirkan betapa akibat buruk itu akan menimpa dirinya. Ya. Ya. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Tiga hal ini saja sesungguhnya ya sudah mendorong bagi kita untuk ya berhati-hati dan menjaga keluarga kita dari bahaya apa? Media sosial. Bersikap bijaklah di dalam kita bermuamalah dengan medsos. Ya. Bukan berarti medsos tidak ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya, tetapi ibarat ya pisau bermata dua. Kalau kita tidak berhati-hati, maka justru dia akan melukai kita. Ya. Akan merusak kita, ya. Nah. Maka hati-hatilah apalagi kita salafiyun, ya. Ya. Kalau bisa tidak ada itu alat-alat tadi di rumah. Kalau memang ada cukup satu barangkali yang itu betul-betul diawasi, ya, betul-betul dijaga. Ya. Karena sekali lagi keluarga kita ini adalah nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita apa namanya jaga darinya atau jaga dari segala kejelekan. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan menjadikan hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan berupa upaya untuk menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.